Tuhan dan semesta tak izinkan kita untuk bersama dalam satu cinta. Sayang, ini takkan mudah. Runtuhkan segala angan indah yang berakhir luka. Keliru aku tentang kita, tak mampu paksakan. Meski telah mencoba berjuta upaya, tetap sia-sia. Aku cinta, sungguh-sungguh aku cinta, sedalam-dalamnya rasa. Apa daya, tak mungkin kita bersama. Oh sayang, ini takkan mudah. Runtuhkan segala angan indah yang berakhir luka. Keliru aku tentang kita, tak mampu paksakan. Meski telah mencoba berjuta upaya, tetap sia-sia. Senantiasa kau di sukma.